Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa irdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV yang Allah muliakan, setelah kita mengucapkan hamdalah, kemudian bersolawat untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW, maka dalam kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kaidah-kaidah tentang kaidah tarbiyah dan islah menurut manhaj salaf, ini menurut ahli sunnah wal jamaah. Dan pada kesempatan yang mulia ini kita memasuki kaidah yang ke-17, di mana penulis berkata, annahum ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari bil 'ilmi wal rifqi was sabr bi qasdil islah, bahwa mereka ahlus sunnah wal jamaah beramar ma'ruf nahi munkar, yakni memerintahkan perbuatan baik dan mencegah kemungkaran dengan dasar ilmu, dengan dasar kelemah lembutan dan kesabaran, dengan tujuan untuk islah, untuk perbaikan. Ini kaidah yang sangat penting yang harus kita perhatikan, bahwa ahlu sunnah wal jamaah mereka dalam beramar ma'ruf nahi mungkar tidak serampangan, tetapi dengan dasar ilmu, karena ilmu adalah asas kebaikan. Kemudian dengan dasar kelemah lembutan, tidak ghaliz, dan dengan dasar sabar, karena dalam dakwah mesti ada ujian, oleh karena itu butuh kesabaran. Maksud dari beramar ma'ruf nahi munkar dengan dasar tiga hal tersebut dalam rangka islah memperbaiki umat. Penulis menurunkan beberapa dalil dari Al-Quran dan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dari surat Ali Imran ayat yang ke-104. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waltakum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar." Dan hendaknya ada di antara kalian sekelompok umat, yakni segolongan manusia, sekelompok umat, yad'una ila al-khair, yad'una ila al-khair, yang mendakwahkan kebaikan, mengajak manusia kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Kemudian beramar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan perbuatan baik dan mencegah kemungkaran. Surat Ali Imran ayat 104. Kemudian dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaknya dirubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bi lisanihi. Apabila tidak sanggup, maka dengan lisannya. Fa illam yastati' fa bi qalbi. Dan apabila tidak sanggup, maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, kata Rasul. Dan hal itu merupakan keimanan yang paling lemah. Hadis riwayat Imam Muslim. Di sini Nabi SAW mengatakan, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dirubah. Ya. Kalau tidak sanggup, rubah dengan tangan, maka rubah dengan lisan. Kalau tidak sanggup dengan lisan, maka dalam hati mengingkari kemungkaran tersebut. Dan itu merupakan keimanan yang paling lemah. Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian di dalam hadis Abu Bakar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Nabi SAW, ya, dari Abu Bakar radhiyallahu an, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Innan nas, sesungguhnya manusia, idza ra'au al-munkara wa la yughayyirunahu awshaka an ya'ummahum Allah bi'iqabihi." Sesungguhnya manusia apabila melihat kemungkaran kemudian mereka tidak merubahnya, tidak merubah kemungkaran itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azabnya yang merata akan mengenai mereka semua secara umum. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Kemudian penulis pun menurunkan ayatnya, ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat yang ke-11. Allah berfirman, "Wa ma kana lana an na'tiyakum bi sultanin illa bi idznillah." Tidak sepatutnya bagi kami, ini perkataan para rasul, mendatangkan bukti kepada kalian, ya, bukti nyata, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkataan para rasul ketika berdakwah, mendakwahi manusia, dan mereka malah membangkang. Bisa hadirin, bisa para pemirsa dan para pendengar melihatnya di surat Ibrahim ayat yang ke-11, ya. Kita lihat surat Ibrahim ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-10. Qalat rusuluhum afillahi syak fatiris samawati wal ard. Berkatalah para rasul kepada kaumnya, yakni mereka berkata, apakah ada keraguan? Apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan pencipta bumi? Yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum wa yu'akhirkum ila ajalin musamma. Allah menyuruh kalian untuk mengampuni dosa-dosa kalian atau sebagian dosa kalian. Wa yu'akhirukum ila ajalin musamma. Dan menangguhkan siksaan kalian sampai batas waktu tertentu. Kemudian manusia berkata kepada para rasul, qalu in antum illa basyarum mithluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu abauna fa'tuna bisultanin mubin. Mereka berkata, in antum illa basyarum mithluna. Kalian hanyalah manusia biasa seperti kami juga. Ini lihat perkataan manusia, ya, manusia yang membangkang. Mereka berkata kepada para rasul, in antum illa basyarum mithluna. Kalian sama saja dengan kami, hanya manusia biasa. Turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una. Kalian ingin menghalangi kami menyembah apa yang dari dahulu disembah oleh bapak-bapak kami, oleh nenek moyang kami. Karena itu datangkanlah kepada kami bukti yang nyata. Datangkanlah kepada kami bukti yang nyata. Kemudian di ayat yang ke-11 Allah berfirman, qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mithlukum walakinallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi wama kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biiznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, kami hanyalah manusia biasa seperti kalian. Kami hanyalah manusia biasa seperti kalian. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada siapa saja yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. Wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biiznillah. Tidak pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kalian melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah saja hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal. Ya. Lihat para rasul alaihi wassalatu wasalam, ini mereka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Kemudian penulis juga menurunkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat yang ke-116, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib hadha halal wa hadha haram litaftaru 'ala Allahi al-kadhib. Janganlah kalian berkata dengan apa yang disifati oleh lisan-lisan kalian dengan kedustaan, dengan mengatakan ini halal dan ini haram. Ya, orang yang mengada-ada kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala tidak akan beruntung. Kemudian penulis pun membawakan hadis dari Abdullah ibn al-Mughaffal, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Inna Allah taala rafiqun yuhibbu rifq wa yu'ti 'alayhi ma la yu'ti 'alal 'unf." Rawahu Abu Dawud. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala rafiq, maha lembut. Allah Subhanahu wa taala rafiq, yuhibbu rifq. Allah mencintai kelemah lembutan. Yuhibbu arifq. Allah mencintai kelemah lembutan. Ini Rasulullah SAW berkata, yuhibbu ar-rifq. Allah mencintai kelemah lembutan. Wa yu'ti 'alaihi ma la yu'ti 'alal 'unuf. Dan memberikan atasnya apa yang tidak diberikan kepada 'unuf. Sikap keras. Sikap kasar maksudnya. Sikap kasar. Ya. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita tentang kelemah lembutan, di mana kelemah lembutan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun rafiq, maha lembut. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai kelemah lembutan. Dan dalam kelemah lembutan ada kebaikan. Tidak ada pada sikap kasar. Kemudian dalam surat Luqman ayat yang ke-17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dhalika min 'azmil umur." Dan beramr ma'ruflah serta cegahlah kemungkaran. Wasbir 'ala ma asabak, dan sabarlah terhadap apa yang menimpamu dari gangguan. Inna dhalika min azmil umur, sesungguhnya hal tersebut merupakan termasuk perkara yang penting. Merupakan termasuk perkara yang penting. Dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang nasihat Luqman kepada anaknya agar bersabar dalam menghadapi ujian ketika melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dan dalam kesabaran ada kebaikan, dalam kesabaran ada kemenangan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, sabar dalam beramar ma'ruf nahi munkar ini sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Kita lihat penulis juga menurunkan sebuah ayat yang ada di dalam surat Al-A'raf ayat 137. Di mana di surat Al-A'raf ini beberapa halaman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kisah Nabiullah Musa alaihi assalam. Yang Allah perintahkan untuk berdakwah kepada Fir'aun, menyadarkan Fir'aun dan mengembalikan Bani Israel. Tetapi Fir'aun dan kaumnya durhaka dan mereka melakukan atau membuat kerusakan di atas muka bumi sebagaimana yang kita tahu tentang kisahnya. Di surat Al-A'raf ayat 137, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tammat kalimatu rabbikal husna 'ala bani Israil bima sabaru." Dan tammat yani sempurnalah kalimat Rabbmu al-husna yang baik atas bani Israil bima sabaru, karena kesabaran mereka. Kita lihat surat Al-A'raf ayat 137. Seperti yang saya katakan bahwa di surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala menjelaskan atau menerangkan, menghabarkan kepada kita tentang dakwah para nabi alaihi wassalatu wassalam, di antaranya adalah dakwah Musa alaihi assalam. Yang dimulai dari ayat 103 sampai 155, ini kisah tentang Nabi Musa alaihi salam, dan banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Di mana di ayat 103 Allah berfirman, "Summa ba'athna min ba'dihim Musa bi ayatina ila Fir'aun wa mala'ihi fa zalamu biha fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin." Kemudian setelah mereka kami utus Musa dengan ayat-ayat kami kepada Fir'aun, kepada Fir'aun wa mala'ihi, dan kepada pemuka-pemuka dari kaumnya. Jadi Allah utus Musa alaihi salatu wasalam kepada mereka, fa zalamu biha, tetapi mereka zalim, mereka zalim. Kemudian Allah katakan, "Fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin." Maka lihat bagaimana akibat dari orang-orang yang membuat kerusakan, berbuat kerusakan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memperhatikan bagaimana akhir daripada orang yang membuat kerusakan. Di mana Fir'aun, ketika datang Nabi Musa berdakwah dengan lemah lembut tentunya, Ya, karena Allah berfirman kepada Musa alaihi salatu wasalam, "Idhhaba ila Fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha." Wahai Musa dan Harun, pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun ini melampaui batas. Kemudian ucapkanlah dengan ucapan yang lemah lembut, qawlan layyinan, mudah-mudahan dia mengingat dan takut. Ya, ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan Harun untuk berkata dengan lemah lembut di hadapan Fir'aun. Ya, padahal kita tahu siapa Fir'aun. Ya, Fir'aun adalah manusia yang paling durhaka, manusia yang paling jahat, manusia yang paling bejat di atas muka bumi ini. Mengaku sebagai ilah, sebagai Tuhan, ya, sebagai Rob manusia. Sebuah perkataan yang sangat-sangat jelek sekali, ya, perkataan yang menunjukkan kesombongan. Kesombongan sudah kesombongan tingkat tinggi, mengaku Tuhan, mengaku Rabb, nah, dan membuat kerusakan, membunuh manusia, ya, bahkan mengejar-ngejar Nabi Musa juga, ya, kemudian malah mendatangkan tukang-tukang sihir, ya, kemudian terjadilah pertarungan antara Musa dengan tukang sihir, ya, dan semua habis, ya, dengan izin Allah, mukjizat tongkat Nabi Musa alaihi salatu wasalam yang berubah menjadi ular dan menghabisi semua tongkat-tongkat dan tali-tali mereka, yang mana akhirnya tukang-tukang sihir itu sujud, ya, kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya Musa dan Harun. Kemudian semua tukang sihir yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi Musa alaihi assalam dan kepada Nabi Harun dibunuh semua oleh Fir'aun, dan cara membunuhnya pun sangatlah kejam sekali, disilang, ya, diputuskan tangannya dan kakinya secara bersilang. Ya, kemudian disalib. Ya, ini sebuah kekejian yang luar biasa. Kekejian yang luar biasa. Ya. Nah, terus, ya, sampai didatangkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Didatangkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan di ayat yang ke-132 dan 133. Kata Allah, kami kirimkan kepada mereka, فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. Ya, maka kami kirimkan kepada mereka topan, kemudian kami kirimkan kepada mereka belalang, kutu, katak, dan darah. Ya, air minum mereka berubah menjadi darah. Airnya mau diminum berubah jadi darah. Ya. Karena apa? Ya, karena mereka membangkang. Itu sebagai bukti-bukti yang jelas tentang kebenaran Musa dan dakwahnya dan risalahnya. Ya. Tapi mereka membangkang, tetap menyombongkan diri, ya, dan mereka itu kaum yang berdosa. Kemudian kata Allah, falamma kashafna anhum rijza ila ajalin hum balighu idza hum yankusun. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tetapi setelah kami hilangkan azab itu dari mereka hingga batas waktu yang harus mereka penuhi, ternyata mereka ingkari, lihat pembangkangan mereka. Terus bagaimana akhirnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ, kata Allah, kami hukum sebagian di antara mereka. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ, ya, فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ, kata Allah, ya, dan kami tenggelamkan, ya, tenggelamkan mereka, فِي الْيَمِّ, di laut. Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan di laut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka kata Allah kadzabu bi ayatina, mendustakan ayat-ayat kami. Wa kanu anha ghafilin, dan mereka adalah orang-orang yang lalai terhadap ayat-ayat kami. Nah, kemudian di ayat yang kita sedang baca surat Al-A'raf ayat 137, Allah berfirman, ada pelajaran yang sangat baik sekali buat kita, ya, sangat besar buat kita. Allah berfirman, wa awrathnal qauma alladhina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani israila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qawmuhu wa ma kanu ya'rishun. Dan kami wariskan kepada kaum yang tertindas itu bumi bagian timur dan bumi bagian barat. Yani bumi bagian timur dan bumi bagian barat maksudnya negeri Syam, negeri Mesir, dan negeri-negeri sekitar Syam dan Mesir, ya, yang dulunya pernah dikuasai oleh Fir'aun, ya, yang dulunya pernah dikuasai oleh Fir'aun. Setelah runtuh, negeri-negeri itu diwarisi oleh Bani Israel. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa tammat kalimatu rabbikal husna 'ala bani Israila bima sabaru." Allah katakan, dan telah sempurnalah kalimat Rabbmu, yakni firman Tuhanmu yang baik itu sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Kemudian apa kata Allah? Wa dammarna ma kana yasna'u fir'aunu wa qawmuhu, dan kami hancurkan, lihat kata Allah, wa dammarna, dan kami hancurkan, ya, hancurkan apa yang telah dibuat oleh Fir'aun dan kaumnya, ya, dan apa yang telah mereka bangun. Jadi apa yang telah mereka bangun dihancurkan sehancur-hancurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini ada pelajaran yang sangat penting, ya, yang harus kita pegang. Yakni apa? Sabar. Dengan kesabaran Allah berikan kemenangan. Banyak di antara kita, sampai kapan kita sabar? Sampai kapan kita sabar? Kedzaliman sudah merajalela dan seterusnya, ya. Ini jawabannya. Lihat, ketika sabar Allah menangkan Bani Israel, ya, dan Allah hancurkan apa yang telah dibangun oleh Fir'aun dan oleh kaumnya. Apa yang telah dibuat oleh Fir'aun dan kaumnya, Allah hancurkan sehancur-hancurnya, ya. Walaupun kita lihat, ya, Bani Israel ditindas oleh Fir'aun, dibunuh, banyak di antara mereka mati terbunuh. Wah, sebuah kedzaliman yang besar. Ini pelajaran buat kita agar kita sabar. Dengan sabar maka akan menang, ya. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala meruntuhkan bangunan-bangunan yang telah dibangun oleh orang-orang yang zalim. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan negeri ini atau bumi ini akan Allah berikan kepada mereka orang-orang yang soleh, ya, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh, yang beriman, yang bertauhid, ya. Jadi Allah katakan, wa tammat kalimatu rabbikal husna 'ala bani israila bima sabaru, dan telah sempurnalah firman Rabbmu yang baik atas kepada Bani Israel, atas Bani Israel, bima sabaru, karena kesabaran mereka, bima sabaru, dengan dasar kesabaran. Oleh karena itu penting masalah ini dipahami baik-baik. Kemudian Allah pun berfirman, fasbir inna wa'dallahi haq, dalam surat Ar-Rum ayat 60, maka bersabarlah, sesungguhnya janji Allah itu adalah hak. Kemudian juga penulis menurunkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat yang ke-88. Kita bisa lihat Surat Hud ayat yang ke 88. Ini tentang perkataan Syuaib, di mana kaum Syuaib berkata, ya Syuaib, as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha', innaka la antal halimur rasyid. Ya, mereka berkata, wahai Syuaib, as-salatuk, yani apakah salatmu, maksudnya apakah agamamu memerintahkan engkau agar kami meninggalkan apa yang kami atau apa yang telah menjadi sesembahan nenek moyang kami, ya? Kemudian agar kami melakukan dalam harta kami sesuai dengan apa yang kami kehendaki, maksudnya melarang kami mengelola harta kami sesuai dengan kehendak kami, innaka la antal halimur rasyid. Kemudian mereka mengolok-olok dan perkataannya, sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyantun dan pandai. Kemudian Allah berfirman, ya, Nabi Syuaib menjawab perkataan mereka, qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah. Ya, syahid di ayat yang mulia ini kalimat in uridu illa al-islah, perkataan Syuaib kepada kaumnya, tidaklah aku menginginkan melainkan islah, yakni perbaikan. Mastata'tu, sesuai dengan kemampuanku, sesuai dengan kemampuanku. Ya, nah, ini dia. Jadi Nabi Syuaib berdakwah, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian penulis juga menurunkan firman Allah, fattakullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Kemudian surat An-Nisa 77, kemudian surat Al-Maidah ayat yang ke-8, ya, yang Allah perintahkan kita supaya adil, ya, kemudian jangan sampai berbuat zalim. Kemudian penulis menurunkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, di mana Ibnu Taimiyah berkata, fayuktana'u bil khairi al yasir idza lam yahsul al kathir wa yadra'u al sharru al kabir bis sharri al yasir wallahu taala ba'atha ar rusula bi tahsil al masalihi wa takmiliha wa ta'til al mafasidi wa taqliliha wa an nabiy sallallahu alaihi wasallam da'a al khalqa bi ghayati al imkan. Hendaknya kita qanaah, hendaknya qanaah dengan kebaikan yang sedikit apabila tidak mendapatkan banyak. Kemudian asyarrul katsir atau asyarrul kabir, keburukan yang besar dicegah dengan asyarr al-yasir, ya, dengan keburukan yang kecil. Wallahu taala, dan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan dan menyempurnakannya, kemudian menghilangkan kerusakan mafasid atau menguranginya. Dan Nabi SAW mendakwahi makhluknya, ya, sesuai dengan kemampuan. Kemudian sedikit sebelum kita tutup, karena waktunya terbatas, saya akan bacakan satu paragraf yang disampaikan oleh penulis tentang sifat orang yang beramar ma'ruf nahi munkar, di mana beliau berkata, Syekhul Islam Taimiyah berkata, wal qiyamu bil wajibat min ad-da'wati al-wajibati wa ghairiha yahtaju ila shurutin yuqamu biha yanbaghi liman amara bil ma'ruf wa nahaa 'anil munkar an yakuna 'aliman bima ya'muru bihi 'aliman bima yanha 'anhu رفيقا فيما يأمر به رفيقا فيما ينهى عنه حليما فيما يأمر به حليما فيما ينهى عنه فالعلم قبل الأمر والرفق عند الأمر والحلم بعد الأمر فإن لم يكن عالما لم يكن له أن يكفو ما ليس له به علم وإن كان عالما ولم يكن رفيقا كان كالطبيب الذي لا رفق فيه فيغلظ على المريض فلا يقبل منه وكل مؤدب الغليظ الذي لا يقبل منه الولد. وقد قال تعالى لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ثم إذا أمر أو نهى فلابد أن يؤذى في العادة، فعليه أن يصبر ويحلم، كما قال تعالى وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. كده أخيري perjumpaan kita dengan perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, di mana beliau berkata al-qiyam bil wajibat, artinya menegakkan kewajiban, melaksanakan kewajiban, ya, melaksanakan kewajiban-kewajiban, di antaranya dakwah yang wajib wa ghairiha dan yang lainnya, membutuhkan syurut, yakni syarat-syarat, ya, yang dengannya dia tegak. Dalam masalah dakwah, dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar, beliau berkata hendaknya bagi orang yang memerintahkan perbuatan ma'ruf, perbuatan baik, dan orang yang mencegah kemungkaran, yang pertama dia harus alim, mengetahui, berilmu tentang apa yang ia perintahkan, ya, dan berilmu tentang apa yang dia larang, ya. Kemudian rafiq, dia juga lemah lembut dalam perintahnya, lemah lembut dalam melarang. Halim, yakni tidak mudah marah, hilm, sabar dalam perintah dan dalam melarang. Berilmu sebelum memerintah. Kemudian arifq, yakni lemah lembut indal amr, ketika memerintah. Walhilm ba'dal amr, sabar setelah memerintah. Kemudian Syekhul Islam berkata fa in lam yakun aliman, kalau tidak alim, ya, kalau tidak alim maka tidak boleh mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmunya. Orang yang tidak alim tidak pantas untuk berdakwah. Orang yang tidak punya ilmu tidak pantas untuk menegakkan hal ini. Wa in kana aliman wa lam yakun rafiqan, kalau tahu, kalau berilmu tetapi tidak lemah lembut dalam berdakwah, dalam beramar ma'ruf nahi munkar, maka perumpamaan orang ini, kata Syekhul Islam, adalah seperti tabib, ya, seperti dokter yang tidak lemah lembut, ya, dokter yang kasar, dokter yang kasar terhadap pasien, dokter yang kasar terhadap orang yang sakit. Yang sakit enggak, orang yang sakit tentunya menolak dokter yang kasar, ya. Nah, ini tahu tapi kasar, ini seperti dokter ini, ya. Atau seperti muaddib, yakni pengajar, orang yang mendidik, yang kasar, ya, yang anak enggak akan terima. Anak itu nerima pendidik yang lemah lembut, ya. Kalau kasar pada lari. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada Musa dan Harun, faqul lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ucapkanlah dengan ucapan yang lemah lembut, ya. Mudah-mudahan Firaun dia yatadhakkar, teringat dan dia takut. Kemudian apabila memerintah atau melarang, mesti akan datang ujian, gangguan. Maka, ya, adatnya atau kebiasaannya ada gangguan. Maka wajib sabar dan yahlum, yakni tidak mudah marah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Perintahkan kebaikan, cegah kemungkaran, wasbir 'ala ma asabak. Bersabarlah atas musibah yang menimpamu atau gangguan yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur. Ini saja yang bisa kita bahas pada pertemuan ini, tetapi belum selesai, masih banyak, ya, dari penjelasan penulis, juga penjelasan dari Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala. yang mana sangat bagus sekali dan penting sekali untuk kita tahu dan kita bacakan dalam kaidah-kaidah ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita baca dalam pertemuan ini menjadi bahan menjadi ilmu buat kita, dan mudah-mudahan bisa kita amalkan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Naam Ustaz, barakallahu fik. Jazakallahu khairan. Ikhwatul Islam rahimani Allahu wa iyyakum, demikianlah tadi telah kita simak bersama kajian yang disampaikan oleh Ustaz Abu Ya'la Kurniadi LC, semoga bermanfaat untuk kita. Dan selanjutnya kami akan membuka line telepon bagi Anda yang bertanya langsung di 0218236543. Untuk pesan singkat Anda bisa kirimkan mulai sekarang di 0819896543. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana ini? Ibu di Banjarnegara. Ibu, silakan pertanyaannya. Halo. Halo, ya silakan. Halo. Silakan. Silakan Ibu. Oh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan baru ini mengenal. Saya juga sangat terima kasih Kiraja dan juga Tisanya yang berkan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Dan dari situ mengenal, dari paling mengenal. Ini gini, misalnya di tempat saya itu kan masih apa ya, mengikuti kayak seperti orang-orang yang meninggal kemudian di gitu, 1 hari sampai 7 hari sampai 40 hari gitu. Terus ketika saya kan baru mendakwakannya, baru coba-coba ya mengatakan, saya ketahui dari TV itu, dari khususnya bahwa itu adalah bid'ah gitu, cuma kepada saudara bapak saya gitu aja. Lalu kemudian mereka jawabnya gini, itu kan sodak gitu, masa begitu juga orang gak boleh gitu. Terus kayak jawabnya gimana ya, dalilnya itu apa yang mengatakan itu bid'ah? Terus baik, sudah. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Iya. Iya. Iya, makasih Ustaz. Ya. Baik, barakallahu fiik. Makasih. Waalaikumsalam. Ya, untuk Ibu yang bertanya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Apa dalil yang melarang? Sebenarnya justru dibalik pertanyaannya, ya. Dibalik pertanyaannya. Jangan ditanya apa dalil melarang, ya, karena kalau kita kembalikan kepada kaidah, ya, al aslu fil ibadati al hazru ila ma dalla dalilu ala syar'iyatihi, hukum asal ibadah itu adalah terlarang, hukum asal ibadah haram, kecuali kalau ada dalil yang mensyariatkannya, ya. Jadi kalau seseorang melakukan sebuah amalan kemudian dianggap amalan kebajikan, amalan ibadah, dianggap wajib atau dianggap sunnah, ya, dianggap baik, dan itu dinisbatkan kepada Islam, maka justru kita tanya dalilnya, karena hukum asal ibadah apa? Haram. Dalilnya secara umum Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dalam surat Asy-Syura, ya, am lahum syuraka syara'u lahum min ad-din man lam ya'zan bihi Allah, apakah mereka punya sekutu, kata Allah, ya, ini apakah mereka punya sekutu-sekutu yang membuat syariat agama, ya, yang syara'u lahum, membuat syariat agama untuk mereka, man lam ya'zan bihi Allah, yang tidak diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, ayat ini turun kepada kaum musyrikin, tetapi maknanya umum, ya. Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada siapapun, ya, yang membuat syariat agama, membuat syariat agama baru, ya, di mana tidak boleh bagi kita mengada-ada. Allah sudah mengutus Rasulnya alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam haji wada', ya, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan firman-Nya ketika di Arafah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Pada hari ini, ya, aku telah sempurnakan agama kalian untuk kalian, dan aku cukupkan nikmatku untuk kalian, dan aku ridai Islam sebagai agama kalian. Jadi Islam ini sudah sempurna, tidak butuh tambahan dari kita, karena kita punya Rasul, ya, yang Allah utus, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diantara syarat ibadah, ikhlas dan mutaba'ah. Dan kita mengatakan Muhammad Rasulullah, ya, diantara konsekuensinya atau lawazimnya adalah apa? Alla yu'badallahu illa bima syara'ah. Ya, tidak boleh kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dalilnya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka tertolak. Jadi beramal dengan tanpa contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi Muhammad, bukan kata kita, bukan kata saya, ya, bukan kata ustaz dan seterusnya, tapi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak ada contoh dari kami, maka tertolak. Maka tertolak. Ya, ini hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Jadi kembali bahwa yang melakukan amalan kita tanya dalilnya. Bukan mereka yang bertanya, apa dalil kamu melarang? Tidak. Karena apa? Kaidahnya al-aslu fil ibadati al-hazr. Hukum asal ibadah itu apa? Haram. Kecuali kalau ada dalil yang menjelaskan tentang disyariatkannya. Oleh karena itu, ditanya dalilnya. Ada tidak dalil yang mensyariatkan hal itu? Dan tidak boleh kita ngarang-ngarang, cari-cari dalil, tidak boleh. Ya, tidak boleh beragama dengan hawa nafsu, ya. Dan dari sini kita tahu bahwa bertanya tentang dalil sesuatu yang baik, bertanya tentang dalil sesuatu yang sesuai dengan kaidah. Kan Allah berfirman, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Datangkanlah dalil kalian kalau kalian benar. Ya. Ini menyelisihi dan membantah sebagian dari perkataan manusia yang mengatakan bahwa sebagian orang picik, kata dia, ya, menanyakan tentang dalil, ya, apa dalilnya, ya, ini. Jadi sebagian orang tanpa ilmu berkata kepada orang-orang yang suka bertanya apa dalilnya dengan perkataan ini, orang picik, katanya. Bukan picik, tetapi berjalan sesuai di atas Al-Quran, Sunnah dan kaidah, ya, bertanya tentang dalil sesuatu yang baik. Oleh karena itu, kita tidak boleh mundur ketika ada yang berkata, kamu ngapain bertanya-tanya tentang dalil, ya? Kamu ngapain bertanya tentang hujjah, ya? Itu sesuatu yang picik. Nah, itu, ya. Tidak, bertanya tentang dalil ini adalah sesuatu yang harus kita tegakkan. Karena Islam berdiri di atas dalil. Islam berdiri di atas hujjah, dalil. Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Nah, wallahu a'lam bisawab. Nah. Baik, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Demikianlah tadi ibu yang bertanya, semoga bermanfaat dan kita semua yang menyimak di kesempatan kali ini. Selanjutnya di belakang ibu yang bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Iya. Semoga tidak terputus ya, Mas. Iya. Bapak, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Bapak, saya agak panjang sedikit karena begini, waktu hari Minggu kan saya memenuhi undangan pesta pernikahan. Setelah sampai di sana, saya berjumpa dengan teman wanita dia juga sudah berpakaian syar'i juga. Kok tiba-tiba itu dia bertanya begini, "Sah, kamu mengambil agama apa?" Saya bertanya, "Mengambil agama salaf." "Tapi kalau saya enggak mau loh, Sah, mengambil agama salaf, karena agama salaf itu banyak bid'ahnya," katanya. Tapi terus saya menjawab begini, "Kalau kita beribadah kan menuruti Allah dan Rasul." Terus dia itu bertanya lagi, "Sah, ilmu kamu kok sangat rendah sekali." Terus saya menjawab lagi, "Memang ilmu saya sangat rendah, karena saya awam dengan agama." Terus dia mengatakan begini, "Imam kamu siapa, Sah?" katanya. "Imam saya enggak tahu ya kalau masalah itu. Imam yang dimaksud itu imam apa?" katanya. "Imam Hambali, imam hakiki." "Itu yang dimaksud imam Hambali dan imam hakiki itu apa, Bapak?" Karena hakiki apa Syafi'i? Iya. Hakiki apa Syafi'i? Katanya imam hakiki, Syafi'i imam kali. Hambali, imam apa, terus empat katanya. Oh Bapak. Iya, empat, bukan hakiki tapi Syafi'i. Terus. Ya itu tidak sebentar lagi karena mau menemui saya harus menjawab pertanyaan dia. Jadi imam kita itu siapa gitu. Saya mengatakan imam Bukhari atau imam Nasa'i. Dia bilang katanya itu bukan imam katanya. Maksud imam itu imam apa ya Bapak? Ya, terima kasih ya. Cukup. Ya, assalamualaikum. Silakan Ustaz. Baik. Masya Allah, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Ya. Baik. Tentang mengikuti manhaj salaf, ya. Cuma mungkin kalimatnya harus diperbaiki ya, tentang agama salaf atau dan seterusnya, ya. Agama-agama Islam manhaj kita harus sesuai dengan manhaj salaf, metode beragama itu kembali ke manhaj salaf, ya. Yang dimaksud dengan salaf adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah telah memberikan tazkiyah, yakni rekomendasi kepada mereka dalam banyak ayatnya. Wasabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'ada lahum jannat. Allah berfirman, para sahabat yang pertama kali, yang dahulu yang pertama kali masuk Islam, ya, dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina taba'uuhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan, orang yang mengikuti para sahabat dengan baik, Allah kasih keridhaan radhiyallahu anhum, Allah ridha pada mereka, waradu'an, dan mereka pun ridha pada Allah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan memasukkan mereka ke surga. Allah siapkan surga. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Lihat, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti para sahabat mendapatkan ridha, dan Allah siapkan surga untuk mereka. Ini menunjukkan bahwa mengikuti para sahabat, yakni mengikuti kaum salaf, memiliki keutamaan yang besar. Memiliki keutamaan yang besar. Banyak dalilnya. Dan Rasulullah SAW telah memberikan tazkiyah juga tentang generasi yang terbaik, generasi awal umat Islam ini, ya, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian yang setelah mereka dan setelah mereka. Ini generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ya, ini. Dan Imam Malik rahimahullah berkata, "Lan yasluha akhiru hadhihi al-ummah illa bima suluha bihi awwaluha." Tidak akan baik generasi akhir umat Islam ini kecuali dengan mengikuti, ya, kebaikan dari generasi awalnya. Nah ini. Jadi sebenarnya sudah bagus, ya. Artinya mengatakan demikian, cuma agamanya bilang agama Islam, bilang aja kita bermanhaj dengan manhaj sahabat, ya, bermanhaj dengan manhaj sahabat, ya. Nah, kemudian yang saya pahami, yang ditanya imam kamu siapa, ya, itu bukan imam hakiki kelihatannya, imam Syafi'i, karena menyebutkan ya Ari ya empat imam itu imam Malik, imam Abu Hanifah, ya, imam Malik, kemudian imam Syafi'i dan imam Ahmad rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka semua. Nah, jadi itu semua imam ahli sunnah wal jamaah. Itu semua imam ahli sunnah wal jamaah. Ya, imam Malik, imam Abu Hanifa, imam Ash-Shafi'i dan imam Ahmad. Ya, dan imam-imam itu adalah ulama besar. Ya, tetapi yang perlu kita ketahui bahwa imam-imam tersebut tidak mewajibkan kepada kaum muslimin untuk mengikuti mereka. Ya, justru para imam itu mewajibkan kaum muslimin untuk kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi suri tauladan kaum muslimin adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau ditanya imam kamu siapa? Ya. Kalau yang dimaksud adalah pemimpin umat Islam, nabi, ya imam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang saja, ya. Ya. Jadi Islam itu kembali kepada Rasulullah. Ya. Dan pedomannya Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam-imam yang tadi disebut, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Syafi'i, ya, dan Imam Ahmad, ya, perkataannya banyak sekali yang menjelaskan bahwa harus kembali ke sunnah. Kalau pendapat mereka bertentangan dengan hadis Nabi, maka pegang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pegang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perkataan Abu Hanifah dan Imam Syafi'i yang mirip, ya, idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih, maka itu adalah madhabku. Kalau hadis itu sahih, maka itu adalah madhabku. Ya, jadi ini yang harus diperhatikan bahwa hendaknya kaum muslimin, ya, tidak fanatik buka, fanatik buta terhadap madhab-madhab tertentu. Ya, sampai saya pernah membaca, ya, apa yang ditulis oleh Syekh Wasiullah Abbas, hafizahullah ta'ala, orang muhaddis zaman sekarang, alim besar, ya, hidup di kota Mekah, sudah sepuh. Dia tulis tentang masalah hukum bermadhab. Tulisannya sangat bagus sekali, subhanallah, sangat bagus sekali, menjelaskan tentang kewajiban kaum muslimin untuk mengikuti Rasulullah SAW dan menjelaskan tentang madhab-madhab yang ada dan hukumnya. Beliau tulis karena beliau sangat sedih. Kenapa sedih? Karena sangat terpukul hatinya. Dalam mukaddimah beliau nulis kitabnya itu, karena ketika di India beliau dihabarkan, bahkan dia menyaksikan sebuah masjid hancur, dihancurkan. Ya, masjid yang hancurkan siapa? Kaum muslimin sendiri. Ya. Karena dianggap tidak bermadhab, ya, tidak bermadhab atau madhabnya lain, ya, dihancurkan. Rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini karena kebodohan. Ini karena kebodohan. Akhirnya beliau tulis masalah itu. Beliau tulis masalah itu. Ya. Dan fanatik terhadap madhab juga membuat ada orang yang masuk Islam jadi ragu-ragu, kemudian ada yang keluar lagi karena semua saling menyalahkan ini sama situ dan seterusnya. Ya, ini sebenarnya disebutkan oleh Syekh Albani juga, ya. Oleh karena itu kalau misalkan berjumpa lagi dengan yang bertanya siapa imammu, maka ditanya apa yang dimaksud dengan imam itu, kan itu. Apa yang dimaksud dengan imam menurut Anda, ya? Barangkali ada pengetahuan, kan itu. Yeah. Tetapi saya sarankan untuk tidak berdebat, ya, untuk tidak berdebat masalah agama, ya. dan kewajiban kita adalah menuntut ilmu. Ya, kewajiban kita menuntut ilmu. Dan sebagian ulama yang menjelaskan tentang bahwa setiap mazhab ada kekurangannya. Ya, kalau kita pegang dan fanatik, maka kita bisa menyelisihi Rasulullah SAW. Seperti mazhab misalkan yang dinisbatkan kepada mazhab Hanafi, cuma harus dicek lagi bahwa boleh menikah tanpa wali bagi seorang wanita. Ya. Padahal Rasulullah SAW berkata, apalah nikah illa biwali, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Nikah dikatakan fasid dan batil, ya, kecuali dengan wali. Kalau misalkan kita megang mazhab Hanafi terus, ya, terus nikah tanpa wali kan tidak benar, tidak benar, ya, dan seterusnya. Ini pembahasannya panjang tentang masalah ini. Jadi saya kembali bahwa lebih baik dihindari perdebatan kalau kita tidak punya ilmunya, ya, terus kita belajar. Karena kalau berdebat pertama nanti bikin hati kita keras, ya, kemudian nanti malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan, wallahu a'lam bishawab. Nah, satu lagi akhi pertanyaan. Nah, kami angkat dari pesan singkat ya, Ustaz, ya. Iya, silakan. Dari saudara Yudi di Banjarmasin yang bertanya, "Ustaz, apa yang mesti saya lakukan? Karena saya mendapati seseorang yang akan menjadi imam salat tapi sebelumnya dia menghisap rokok, kemudian tidak berwudu langsung menjadi imam. Nah, langkah apa yang harus saya lakukan kepada imam tersebut? Dan pertanyaannya juga, apakah yang terjadi dengan sholat kita saat di belakang imam tersebut? Ya. Barakallahu fiik. Terima kasih pertanyaannya. Adapun tentang sholat kita, ya, dilihat, ya. Ya, tentang tidak berwudu itu, apakah memang tidak berwudu yang dimaksud itu adalah tidak berwudu sama sekali, atau tidak berwudu sama sekali, ya. Kalau tidak berwudu sama sekali, sholat tidak sah. Dengan dasar hadis Nabi SAW, la sholat liman lam la yakbalullahu sholat ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda, kata Rasulullah SAW. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat salah satu di antara kalian sampai berwudu. Kalau hadas berwudu. Jadi orang yang salat tidak berwudu dan dia berhadas, salat tidak diterima. Kalau imam misalkan tidak berwudu, maka batal semuanya, Ustaz. Adapun makmumnya enggak tahu, enggak. Oh iya. Ya, tapi kalau makmum tahu dia enggak berwudu, yakin. Yakin, ya. Maka makmum itu tidak sah sholatnya. Tapi kalau hanya sekedar perkiraan, misalkan, padahal dia sudah berwudu, terus merokok, sholat. Terus misal tidak berwudu lagi, belum batal, karena merokok tidak membatalkan wudu. Merokok tidak membatalkan wudu. Ya, ini masalah lain, ya. Masalah lain. Jadi kalau misalkan dia tidak berwudu karena rokok tadi, ya, maka sholatnya sah. Maka sholatnya sah. Ya, ini masalah tentang sah atau tidaknya. Tetapi masalah lainnya, masalah orang yang merokok, nah itu melakukan kefasikan. Nah, imam batul fasik itu ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Ya, apakah boleh jadi imam atau tidak? Tetapi pendapat yang kuat boleh jadi imam, ya, dengan karohah, artinya kita makruh kalau ada imam yang lain diganti, kan gitu. Ada imam yang lain diganti. Dan tetapi kalau misalnya kita sholat belakangnya, kalau dia memenuhi syarat-syarat sahnya sholat dan rukunnya, maka sholatnya apa? Sholatnya sah. Tinggal kita nasihati, kalau kita bisa nasihati baik-baik, empat mata, tentunya dengan tadi, ya, dengan ilmu, dengan rifq, dengan kelemah lembutan, ya. Dan habis itu sabar, karena bisa jadi dia tidak terima, menolak. Nah, kita pun nasihatinya harus tahu, kan gitu. Jangan sampai nasihati di depan umum, jangan sampai memaki-maki dan seterusnya, kan? Itu jadi harus kita perhatikan berbagai perkara dalam masalah ini, ya. Jadi nasihati si imam itu, ya, karena malaikat tersakiti loh, dengan bau yang tidak enak, bau rokok, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, melarang orang yang makan bawang masuk masjid. Ya. Gimana orang merokok masuk masjid, kan bau mulutnya. Banyak manusia dia tersakiti. Rasul sallallahu mengabarkan bahwa malaikat tersakiti sebagaimana Ibnu Adam merasa terganggu. Banyak di antara kita tidak suka mencium bau rokok, ya, orang yang mulutnya bau rokok dan seterusnya, kan itu. Dan malaikat juga sama. Malaikat juga sama. Oleh karena itu perlu diperhatikan masalah ini. Ya, perlu diperhatikan masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai ini saja ya, yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi sebelum saya tutup, saya takutnya salah bahwa pendapat yang benar rokok itu adalah haram. Kalau dia mengatakan kan enggak ada di Quran dan Sunnah. Saya tanya, ganja ada enggak pengharamnya di Quran dan Sunnah? Enggak ada. Tetap, tapi haram ganja itu. Ya kan? Narkoba haram. Walaupun tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Orang yang mengatakan rokok tidak dalam Quran dan Sunnah pengharamannya, kemudian mengharamkan ganja, apa bedanya? Kan gitu. Seperti itu. Dan para dokter mengatakan semua bahwa rokok itu membahayakan kesehatan kita semua. Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu hendaknya seorang imam ya perhatikan adabnya di masjid, dan DKM ya, Dewan Kemakmuran Masjid, untuk memperhatikan hak masjid, pilih imam yang terbaik dari kita. Nah, mungkin ini saja yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.